Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيما أشر الإخوة رحمني ورحمكم الله telah disebutkan beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya terkait kitab Al-Fitan yang di dalam kitab tersebut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengumpulkan hadis-hadis yang berhubungan dengan fitnah-fitnah. Dan telah kita sebutkan beberapa hadis yang berisikan bimbingan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim terhadap para umara, para penguasa-penguasanya. Dan telah kita ketahui secara bersama fitnah terkait menyikapi seorang penguasa di masa kita saat ini demikian berkembang dan mewabah di sebagian negeri, bahkan negeri kita. Banyak kita melihat mereka orang-orang yang berupaya untuk mencela para penguasa-penguasanya di mimbar-mimbar, melalui media massa dan yang semisalnya, dalam keadaan tatkala kita membaca beberapa hadis yang datang dari Nabi alaihi salam, seluruh dari perbuatan-perbuatan mereka menyelisihi dari bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini saya akan menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Minhajus Salikin terkait apa yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim terhadap para pemimpin-pemimpinnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innahu lam yakhruj atau innahu lam takhruj ta'ifatun 'ala hukamiha 'ala imtidadi tarikhi illa kana ma fasada min khurujihim ashadda mimma kana qabla khurujihim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya tidak ada satu kelompok pun yang ia memberontak kepada para penguasa-penguasanya dalam sejarah-sejarah yang kita ketahui, melainkan dampak keburukan yang timbul disebabkan karena keluarnya mereka kepada penguasa-penguasanya lebih dahsyat, lebih parah dibandingkan sebelum mereka melepaskan ketaatan kepada para pemimpin-pemimpinnya, sehingga kerusakan yang seharusnya mereka bisa memikulnya sebelum mereka keluar dari mentaati para penguasa-penguasanya tersebut lebih ringan dibandingkan hasil kerusakan yang ditimbulkan tatkala mereka memberontak kepada para pemimpin-pemimpinnya. Dan Syekhul Islam menyebutkan alam tidak di tarikh, dalam sejarah-sejarah yang kita ketahui pada zaman-zaman sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sekian banyak terjadi pemberontakan kepada para umara, kepada para penguasa. Dan dari sejarah-sejarah mereka kita menjumpai hasil kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka dengan perbuatan mereka tersebut jauh lebih parah dibandingkan keadaan yang sebelumnya. Demikian pula kita melihat di sebagian belahan negara-negara yang ada di sekitar kita, ketika kita melihat adanya mereka orang-orang yang memberontak kepada para penguasa-penguasanya, kita menjumpai pada negara-negara tersebut kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan juga lebih parah dan lebih dahsyat dibandingkan kerusakan kemadharatan yang seharusnya mereka bisa memikulnya dengan tetap menjalankan wasiat Rasul untuk bersabar kepada para penguasa-penguasanya. Dan kemarin telah kita sebutkan satu hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala an, ketika itu sebagian di antara tabi'in menjenguk Ubadah bin Shamit ketika sakitnya, kemudian meminta kepada Ubadah bin Shamit untuk menyampaikan kepada mereka hadis yang beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ubadah bin Shamit menyebutkan hadis wajibnya seorang untuk mentaati penguasa-penguasanya, baik dalam keadaan manshat, dalam keadaan ringan, semangat untuk menjalankan isi dari ketaatan tersebut, atau dalam keadaan dia membencinya, dalam kondisi sulit ataukah mudah, ataukah dalam keadaan atharah, hanya memberikan hanya diperintahkan untuk memberikan hak mereka sementara penguasa-penguasa tersebut tidak memberikan hak rakyat-rakyatnya. Rasul memerintahkan untuk kemudian seseorang tidak memberontak kepada pemimpin-pemimpin tersebut, illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali apabila seseorang ketika itu melihat pada diri pemimpin-pemimpinnya terdapat kekafiran yang bawahan, yang zahir, yang nampak jelas dilakukan oleh penguasanya tersebut, yang ketika itu dia di hadapan Allah Azza wa Jalla memiliki burhan, memiliki hujjah. Ini menunjukkan kepada kita, selain daripada perkara ini, maka tidak ada hujjah bagi seorang untuk dia melepaskan baiat kepada pemimpinnya. Sehingga dalam hadis Ibnu Umar yang kemarin telah kita sebutkan, beliau menyebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dia melepaskan untuk membaiat kepada penguasanya, laqiyallaha yaumal qiyamah wala hujjata lahu, ia akan berjumpa dengan Allah azza wa jalla pada yaumal qiyamah dalam keadaan tidak punya hujjah, tidak punya hujjah yang membolehkan dia melepaskan baiat kepada para penguasa-penguasanya. Dan disebutkan oleh mereka para ulama, dibolehkannya seseorang atau seorang rakyat untuk ia melepaskan baiat kepada penguasanya apabila penguasanya tersebut melakukan kekafiran yang bawahan, yang nyata, yang jelas, adalah bila mana mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan bila mana tidak dimungkinkan di sana adanya kerusakan-kerusakan yang timbul disebabkan karena upaya pemberontakan tersebut dalam jumlah yang lebih besar, yang lebih berat dibandingkan kerusakan-kerusakan yang sebelumnya. Nah, sebagaimana yang disebutkan fatwa dari beberapa di antara mereka para ulama seperti Syekh Ibn Baz rahimahullah dan yang semisalnya. Nah, kemudian kita akan masuki riwayat yang berikutnya. Nomor hadis yang ke 7057 di sini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya, haddatsana Muhammad ibn Ar'arah qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas ibn Malik an Usaid ibn Hudair anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Usaid ibn Hudair menceritakan bahwasanya dahulu ada salah seorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mengatakan, ya Rasulullah, ista'malta fulanan walam tasta'milni, engkau telah meminta si fulan menjadi amilmu. Beliau pasrahkan dia sebagai seseorang yang beliau beri tugas, sementara ia tidak dipercayakan untuk mengemban tugas tersebut. Walam tasta'milni, sementara engkau tidak mengangkatku sebagai amilmu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni. Sesungguhnya kalian akan melihat setelahku atharah, maka bersabarlah hingga kalian berjumpa dengan aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini disebutkan melalui jalur seorang rawi hadis yang bernama Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu al-Bisalam rahimahullahu ta'ala. Di sini saya akan mencoba membacakan beberapa biografi, demikian pula kisah yang disebutkan oleh mereka para salaf terkait kepribadian Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu al-Bistam rahimahullahu ta'ala, agar kita bisa faham dan mengerti seperti apa keadaan para perawi hadis yang membawakan hadis-hadis Nabi alaihi salam dan dinukilkan riwayat-riwayat mereka oleh mereka para imam-imam yang membukukan kitab-kitab hadis. Naam. Syu'bah ibn al-Hajjaj disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syiar A'lam an-Nubala. Beliau seorang Amirul Mukminin fil Hadis. Seorang Amirul Mukminin fil Hadis pada zamannya. Seorang tabi'u tabi'in dan seorang alim yang terkenal di kota Basrah. Kunyahnya adalah Abu al-Bistam rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan komentar terkait Syu'bah ini. Beliau mengatakan, laula Syu'bah lamma urifa al-hadith bil-Iraqi. Kalau bukan karena Syu'bah ini, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, maka hadis itu tidak akan dikenal di kota Irak. Menunjukkan Syu'bah bin al-Hajjaj adalah seorang yang menyebarkan hadis, hadis Nabi alaihi salatu wassalam di kota tersebut. Namun seiring dengan kita melihat keilmuan beliau yang demikian besar, wawasan beliau yang demikian luas terkait hadis Nabi alaihi salatu wassalam tersebut, hingga beliau digelari dengan gelar Amirul Mukminin fil Hadis pada zamannya, sebagian di antara mereka para ulama menukilkan sisi kepribadian beliau yang lainnya, menukilkan sisi semangatnya beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang dinukilkan oleh Abu Qutn dan Amr ibn al-Haytham. Beliau mengatakan, kana Syu'bah kathirus shalah. Syu'bah ibn al-Hajjaj adalah seorang alim yang banyak salatnya. Kathirus siyam, dan beliau adalah seorang yang banyak pula berpuasa. Sakhiyan nafs, dan beliau adalah sangat-sangat dermawan. Sangat-sangat dermawan. Ini diantara dari keutamaan yang ada pada diri Syu'bah bin al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Bahkan disebutkan di antara dari bentuk kedermawanan beliau rahimahullah, seperti yang disebutkan oleh An-Nadhr ibn Shumail, ma ra'aitu arhamu bimiskin min Syu'bah. Saya tidak pernah melihat ada seorang yang paling memiliki sifat penyayang dibandingkan Syu'bah ini. Kana idza ra'a al-miskin la yazalu yanzuru ilaihi hatta yu'ti. Termasuk dari kebiasaan beliau rahimahullah, bila belum melihat ada orang yang miskin, maka beliau senantiasa melihatnya, hingga akhirnya beliau pun memberikan pemberian kepada orang tersebut. Sehingga karena inilah sebagian di antara mereka menggelari Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah sebagai Abul Masakin, bapaknya mereka orang-orang miskin, karena baiknya dan sayangnya beliau kepada orang-orang miskin tersebut. Hingga diriwayatkan oleh sebagian dari murid beliau, pernah suatu ketika ada salah seorang yang fakir mendatanginya dan meminta sesuatu kepada Syu'bah rahimahullah, dalam keadaan beliau ketika itu tidak memiliki sesuatu apapun untuk bisa diberikan kepada dirinya. Maka beliau pun mengatakan kepada orang tersebut untuk membawa keledainya, membawa keledainya. Dan itu adalah satu-satunya kendaraan yang dimiliki oleh Syu'bah rahimahullahu ta'ala. Nah, sampai akhirnya ketika para muridnya melihat keledai Syu'bah dibawa oleh dirinya, maka mereka pun membeli keledai tersebut dan memberikannya kepada Syu'bah rahimahullahu ta'ala. Di antara dari perkataan Syu'bah yang masyhur yang diriwayatkan di antaranya oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, Syu'bah mengatakan, "Man talabal haditha aflas." Barang siapa yang mencari hadis, barang siapa yang menuntut ilmu hadis, maka aflas. Beliau mengatakan dia akan bangkrut. Karena dengan dia mencari ilmu hadis akan menyebabkan akhirnya dia tersibukkan dengan hadis dan menjual semua harta yang dimiliki oleh dirinya demi mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti inilah keadaan mereka para ruwatul hadis di dalam mencari ilmu hadis Nabi alaihi assalatu wassalam. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan Syu'bah mengatakan dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Usaid bin Hudair, menyebutkan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang berasal dari sahabat Rasul, yang mereka meriwayatkan hadis ini dari sahabat Rasul yang lainnya. Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, meriwayatkan hadis ini dari sahabat Rasul yang lain yang bernama Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Disebutkan di antara faedah ini oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Satarauna ba'di atharah." Satarauna ba'di atharah. Yani ketika sahabat ini menanyakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ista'malta fulanan wa lam tasta'milni?" Rasul tidak menyebutkan alasannya, tapi Rasul menyebutkan adanya atharah setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya yang dilakukan oleh Rasul bukan termasuk dari atharah. Rasul melakukannya karena maslahah, karena kemaslahatan yang didapatkan oleh orang tersebut. Nah, adapun atharah yang dimaksud oleh Rasul di dalam beberapa hadisnya adalah atharah terkait permasalahan ad-dunya. Disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, iradatu nafyi dhannihi annahu athar alladhi wallahu alayhi fabayyana lahu anna dhalika la yaqa'u fi zamanihi. Rasul menginginkan dengan menafikan persangkaan dari orang yang bertanya tersebut adanya atharah pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan bahwasanya atharah ini tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lam yakhussahu bidzalika lidzatihi. Rasul tidak menjadikan orang ini sebagai amilnya karena kepentingan pribadinya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bal li'umumi maslahatil muslimin, bahkan yang dilakukan oleh Rasul adalah disebabkan karena beliau pandang adanya kemaslahatan yang akan dirasakan oleh kaum muslimin yang lainnya. Nah, wa annal istithar lil hazzi dunyawi innama yaqa'u ba'dahu. Adapun atharah dalam urusan dunia, dalam urusan dunia menjadikan si fulan sebagai amilnya karena tendensi dunia, bukan dalam rangka maslahat ataukah merampas hak-hak rakyatnya dalam urusan dunia, itu terjadi pada zaman setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amarhum inda wuqu'i dzalika bisabr, dan Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin tatkala terjadi yang demikian dengan mereka bersabar menghadapinya. Ini diantara beberapa hadis-hadis yang nampak jelas kepada kita demikian sikap yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim kepada para umara, kepada para penguasa-penguasanya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Bahkan walaupun para pemimpin-pemimpin tersebut memukul punggung-punggung kalian dan mengambil secara paksa harta-harta kalian, Rasul tetap memerintahkan agar seorang mendengar dan taat kepada para pemimpin-pemimpinnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada para penguasa tidak hanya disyariatkan pada penguasa-penguasa yang saleh, kepada penguasa-penguasa yang saleh, bahkan kepada penguasa-penguasa yang zalim. Selama ia muslim, selama tidak terlihat dari dirinya kekafiran yang bawahan, yang nyata, maka wajib bagi seorang muslim untuk tetap mendengar dan mentaati para pemimpin-pemimpinnya. Dan ketaatan kepada umara seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama, bila mana seseorang mentaatinya karena imtithalan, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah alaihi salam, maka yu'jar, ia akan diberi pahala karenanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dia diberi pahala dengan dia mentaati para pemimpin penguasa-penguasa tersebut selama perintah-perintah mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah, demikian pula perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin menjadi bahan perhatian kita bersama, seperti dalam peraturan rambu lalu lintas, ya kan, mengenakan helm ketika berkendara roda 4 disyariatkan, ya, diperintahkan untuk mengenakan safety belt dan semisalnya. Nah, bila mana seorang mentaatinya karena imtithalan li amrillah wa rasulih, maka yujar, ya kan, diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah perintah Allah, itu adalah perintah Rasul, demikian memerintahkan seorang muslim untuk taat kepada penguasanya. Nah, ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam bab yang ketiga di dalam kitab Al-Fitan tersebut, bab qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallama halaku ummati ala yadai ughailimatin sufaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, binasanya umatku ini adalah melalui tangannya para orang-orang muda lagi safih, bodoh atau dungu. Nah, di dalam hadis ini di dalamnya berisikan tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau khawatirkan ini muncul setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebagian nuskhah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Rasul menambahkan dengan lafaz min Quraisy. Para pemuda-pemuda yang safih tersebut, yang sufaha tersebut, mereka semuanya dari Quraisy. Dari Quraisy. Nah, dalam riwayat yang lainnya disebutkan fasadu ummati, rusaknya umatku, disebabkan karena tangan para pemuda-pemuda sufaha dari Quraisy. Nah, dan disebutkannya kata ughailamah atau ughailimah, bentuk tazkhir dari gulam. Lafaz ini dikatakan kepada, sebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yuqalu li sabi hina yulad ila an yahtalim. Lafaz gulam ini dikatakan kepada seorang yang masih kecil semenjak dia dilahirkan hingga dia menginjak usia ihtilam. Ini dikatakan ia sebagai ghulam. Naam. Kalau Ughail atau kalau Hulaim atau Ughailimah berarti bentuk tazkhir dari ghulam tersebut, menunjukkan dia adalah seorang yang masih kecil. Naam. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah, yang dimaukan di dalam lafaz ini adalah asibyan. Walidzalika sigharuhum. Al-murad bil Ughailamah huna asibyan. Yang dimaukan dengan lafaz Ughailamah di dalam riwayat ini adalah asibyan, anak-anak yang masih kecil, karena ditazkhirnya lafaz ini dalam bentuk tersebut. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan Ughailim atau Ughailamah, beliau menyebutkan bukan yang dimaksudkan adalah karena kecilnya dirinya. Karena kecilnya dirinya, masih mudanya dirinya. Tapi beliau menyebutkan al-dha'ifil aqli wa tadbiri wa din. Disebabkan karena lemahnya akalnya dan lemahnya dirinya di dalam mengatur kepemimpinannya, demikian pula lemahnya agamanya. Ketika dia diangkat menjadi seorang pemimpin, bisa kita bayangkan seperti apa kepemimpinannya. Dia adalah seorang yang lemah. Dia adalah seorang yang tidak bisa mengatur urusan rakyatnya. Dia adalah seorang yang lemah pula agamanya. Walau kana muhtaliman, walaupun ia adalah seorang yang sudah ihtilam, yang sudah menginjak usia baligh. Dan ini yang dimaksud di dalam riwayat ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah alaihi salam tersebut adalah Banu Umayyah. Banu Umayyah seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ketika mensyarah hadis tersebut. Namun belum menyebutkan, tidak bisa kita mengatakan bahwasanya semua kepemimpinan Banu Umayyah seluruhnya adalah kepemimpinan yang jelek. Tapi kita katakan sebagian di antara mereka terdapat pemimpin-pemimpin yang soleh, yang baik. Tapi ada pula sebagian di antara mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin yang menyebabkan akhirnya dengan kepemimpinan mereka terjadinya kerusakan-kerusakan yang besar pada umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, nanti akan disebutkan penjelasan lebih lanjut dalam hadis tersebut. Nah. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis. Beliau menyebutkan dengan sanadnya haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id qala akhbarani jaddi. Jadi Amr bin Yahya menceritakan hadis yang beliau dengarkan dari kakeknya. Dari kakeknya. Nah, yaitu Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah rahimahullahu taala. Sehingga riwayat ini termasuk dari riwayat yang berasal dari satu keluarga, dari cucu meriwayatkan dari kakeknya. Akhbarani jaddi qal, akhbarani jaddi telah mengabarkan kepada saya kakekku. Ia mengatakan kepadaku, kuntu jalisan ma'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Dahulu saya pernah duduk bersama Abu Hurairah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Wa ma'ana Marwan ibn al-Hakam, dan bersama kami ketika itu ada Marwan ibn al-Hakam, seorang khalifah dari Banu Umayyah. Naam. Qala Abu Hurairah mengatakan kepada mereka ketika itu, sami'tu Shadiq al-Masduq yaqul. Saya mendengarkan As-Shadiq, seorang yang jujur, lagi dijujurkan, dibenarkan ucapannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Beliau mengatakan halakatu ummati ala yadai ghilmatin min Quraisy. Binasanya umatku ini adalah melalui tangannya para pemuda-pemuda dari Quraisy. Faqala Marwan, maka Marwan mengatakan la'natullahi alaihim ghilmah. Semoga Allah Azza wa Jalla melaknat para pemuda-pemuda tersebut yang menyebabkan akhirnya binasanya umat Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan law syi'tu an aqula bani fulan wa bani fulan la fa'altu. Kalau semisal saya berkehendak untuk mengatakan dan menamai pemuda-pemuda ini adalah bani fulan dan bani fulan, maka pastilah kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu saya akan melakukannya. Tapi beliau tidak menyebutkan siapa pemuda-pemuda tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah faham siapa pemuda-pemuda yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan siapa mereka dan anak siapa mereka, faham Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Tapi Abu Hurairah tidak menyebutkannya karena khawatir akan muncul al-fitnah. Naam. Abu Hurairah pernah menyatakan hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a'ain. Saya telah menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kantong hadis yang berisikan hadis-hadis dari Nabi alaihi salat wassalam. Amma ahaduhuma faqad batastuhu bainan nas. Adapun satu kantongnya telah saya sebar-sebarkan di antara manusia. Sehingga bila mana kita mendengarkan di dalam salah satu hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka itulah hadis yang disebarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Amma al-akhar, adapun kantong yang lainnya yang saya juga telah menerima kantong ini yang berisikan hadis dari Nabi alaihi salam langsung dari Rasul, lau batastuhu la quti'at hadzal bul'um. Kalau semisal saya sebarkan, maka akan terputuslah urat dari leherku ini, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya hadis-hadis yang tidak disebarkan oleh Abu Hurairah adalah hadis-hadis yang berisikan tentang fitnah-fitnah. Tentang fitnah-fitnah. Di antaranya adalah nama dari Ghulaim atau Ghulam dari Quraisy yang menyebabkan akhirnya dengan tangan-tangan mereka itulah timbul kerusakan yang besar pada umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Abu Hurairah mengatakan lau syi'tu, kalaulah misal saya berkehendak untuk mengatakan bahwasanya Ghulaim atau Ghulam ini adalah dari anak keturunannya si fulan, dari anak keturunannya si fulan, maka la fa'altu, saya pasti akan mengucapkannya. Kemudian diceritakan dalam riwayat tersebut, fakuntu akhruju ma'ajaddi ila bani Marwan. Maka diceritakan di sini oleh Amr ibn Yahya, saya keluar bersama dengan kakekku yang saya dengarkan mengucapkan meriwayatkan hadis ini. Kata beliau rahimahullahu taala, ila bani Marwan, mendatangi bani Marwan. Hina mulliku bisyam, tatkala mereka memfokuskan kepemimpinannya di kota Syam. Fa idza ra'ahum ghilmanan ahdasan, maka kakekku ini melihat di kota Syam tersebut terdapat para pemuda-pemuda yang masih muda belia usianya, namun diangkat menjadi pemimpin-pemimpin. Qala lana, maka kakekku mengatakan kepada saya, asa haula ayyakunu minhum, barangkali saja mereka-mereka inilah yang dimaksud dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kemudian dikatakan oleh Amr ibn Yahya, anta a'lam, kamu tentu yang paling tahu dibandingkan kami karena mendengarkan langsung dari hadis riwayat ini dari Nabi, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Naam. disebutkan beberapa faedah terkait riwayat ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Imam Ibn Battal rahimahullah, ja'al murad bil halaki mubayyinan fi haditsin akhar li Abi Hurairah. Datang yang dimaukan oleh Abu Hurairah di dalam riwayat ini yang diterangkan dalam riwayat yang lainnya pada perkataan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Abu Hurairah diriwayatkan pernah mengatakan, a'udzu billahi min imarati syibyan. Saya berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari para pemimpin-pemimpin yang masih muda, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qalu, maka mereka pun mengatakan, wa ma imaratu syibyan, apakah atau siapakah yang dimaksud dengan imaratu syibyan? Qal, maka Abu Hurairah mengatakan, in ata'tumuhum halaktum. Kalau semisal kalian mentaati mereka, maka kalian akan binasa. Yani fi dinikum, agama kalian akan binasa. Wa in asaitumuhum ahlakuhum. Kalau semisal kalian bermaksiat kepada mereka, maka mereka akan membinasakan kalian. Taatnya kalian, kalian akan binasa. Dan bermaksiatnya kalian, kalian juga akan binasa, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Disebutkan oleh Imam Ibn Battal rahimahullah, ay maksudnya adalah, fi dunyakum biizhaqin nafsi. Para pemimpin-pemimpin tersebut akan merusak dunia kalian dengan mengalirkan darah-darah kalian, dengan membunuh kaum muslimin. Naam. Au bi idhabil mal, ataukah dengan merampas harta-harta kalian. Au bihima, ataukah dengan keduanya secara sekaligus. Hartanya dirampas, darahnya juga demikian. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abu Hurairah diriwayatkan pernah berjalan di pasar dan beliau mengatakan dengan berdoa, Allahumma la tudrikni sannatu sitin. Naam. Wala imaratu syibyan. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan Abu Hurairah pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa, ya Allah, janganlah kamu jumpakan saya pada tahun 60 Hijriah dan pada masa-masa pemimpin-pemimpin para asyibian, para pemuda. Disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fi hadza isyaratun ila anna awwal al-ughaylimah kana fi sanati sittin. Dalam riwayat ini terdapat isyarat bahwasanya kepemimpinan yang diambil oleh para ughailimah atau gulam yang menyebabkan akhirnya binasanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dimulai pada tahun 60 Hijriah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Wa huwa kadzalik, dan seperti itu memang halnya. Fa inna Yazid bin Muawiyah istakhlafa fiha wa baqiya ila sanata 64 famata thumma walla waladahu Muawiyah wa mata ba'da ashhur. Karena Yazid bin Muawiyah menjabat sebagai khalifah pada tahun tersebut, beliau terus menjabat sebagai khalifah hingga pada tahun 64 Hijriah, beliau meninggal di tahun tersebut. Kemudian beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Muawiyah. Kemudian beliau juga meninggal setelahnya beberapa bulan. Naam. Sehingga pada masa-masa itulah terjadi huru-hara fitnah yang demikian besar, sehingga menyebabkan terbunuhnya mereka para ulama, terbunuhnya mereka anak-anak dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tatkala kita membaca sejarah pada tahun 60 Hijriah sampai kemudian tahun yang setelahnya, Banyak di sana kejadian-kejadian fitnah-fitnah yang berhubungan dengan fitnah pemberontakan kepada sang khalifah, sehingga menyebabkan akhirnya terbunuhnya mereka yang terbunuh di fitnah-fitnah tersebut. Nah, dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan law anna an-nasa i'tazaluhum lakana khairan lahum. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah kalau semisal manusia ketika muncul fitnah itu mereka melakukan i'tizal, yakni pergi mengasingkan diri mereka, menjauhi fitnah sejauh-jauhnya, maka yang demikian lebih utama. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wal muradu bi'tizalihim alla yudakhiluhum wa la yuqatilu ma'ahum wa yafirru bidinihim minal fitani. Yang dimaksudkan dengan kita menjauhi mereka adalah tidak masuk ke fitnah tersebut, tidak pula ikut berperang bersama mereka dan lari membawa agama-agama kalian untuk kemudian terselamatkan dari fitnah-fitnah tersebut. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh mereka para salaf seperti yang disebutkan oleh Ibn Wahab dari Malik rahimahullah beliau mengatakan waqad sana'a dzalika jama'atun minas salaf, dan sungguh telah melakukannya demikian sekelompok dari mereka para salafun salih sehingga mereka terselamatkan dari fitnah-fitnah tersebut. Nah, kemudian dalam perkataan dalam hadis ini disebutkan faqala Abu Hurairah law syi'tu an aqula bani fulan wa bani fulan la fa'altu. Di dalamnya berisikan isyarah bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Rasul yang mengetahui nama dari orang-orang tersebut. Abu Hurairah mengetahui siapa dari nama para pemimpin-pemimpin yang masih muda tersebut. Nah, disebutkan oleh Habib Ibn Hajar rahimahullah bahwasanya pada masa kepemimpinan di tahun 60 Hijriah Yazid ibn Muawiyah sang khalifah ketika itu beliau adalah seorang yang menyingkirkan para pemimpin-pemimpin yang sudah tua, syuyukh, kemudian diganti dengan para pemimpin-pemimpin yang muda dari kalangan kerabatnya, sehingga beliau mengganti semua jajaran kepemimpinannya dari kalangan kerabat-kerabatnya yang masih muda belia. Nah, dan ini terjadi pada masa Yazid bin Muawiyah ketika itu. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Battal rahimahullah fi hadzal hadis aidan hujjatun lima taqaddama min tarkil qiyam ala sultan wal jara. Al-Imam Ibn Battal rahimahullah menyebutkan di dalam hadis ini terdapat hujjah juga dalam pembahasan yang telah lewat penyebutannya, tidak dibolehkannya seseorang untuk memberontak kepada para penguasa-penguasanya walau jara, walaupun penguasa-penguasanya tersebut adalah seorang yang fajir. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam a'lama Abu Hurairah bi asma'i haula wa asma'i abaihim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan, memberitakan kepada Abu Hurairah nama-nama orang-orang tersebut dan nama-nama ayah-ayahnya. Wa lam ya'murhum bil khuruji 'alaihim ma'a ikhbarihi anna halakal ummah 'ala aydihim. Namun Rasul tidak memerintahkan untuk seseorang memberontak kepada mereka, memerangi mereka dalam keadaan Rasul mengkhabarkan binasanya umat beliau adalah disebabkan karena tangan-tangan pemimpin-pemimpin tersebut. Naam. Likaunil khuruji ashaddu fil halaki wa aqrabu ila al isti'sal min ta'atihim. Karena perbuatan memberontak kepada mereka akan menyebabkan kebinasaan, akan menyebabkan kehancuran jauh lebih parah dibandingkan sebelumnya, dan akan apa namanya menyebabkan akhirnya seorang tidak kemudian mentaati para pemimpin-pemimpinnya. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelihkan kepada umatnya akhafu al mafsadataini wa aisaru al amrain, memilihkan kepada umatnya untuk mereka bersabar memikul kemadharatan mafsadat yang jauh lebih ringan, dan lebih memilih untuk mencari perkara yang jauh lebih mudah bagi mereka. Nah, sehingga hadis ini termasuk dari beberapa hadis yang menjelaskan atau berisikan bimbingan Rasul kepada kita terkait apa yang seharusnya kita berikan kepada para umara, kepada para penguasa-penguasa kita tersebut. Nah, tayyib wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Adapun bab yang berikutnya, bab qali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lil arab min syarrin qad iqtarab, insyaallah taala kita akan sebutkan pada pembahasan yang berikutnya bismillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.